Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun anda berada, dan juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang hadis yang ke-9. Tentang hadis yang ke-9 yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi SAW yang memiliki julukan Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Nabi SAW? Janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi. Seandainya kalian berpapasan dengan mereka, maka persempitlah jalan mereka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini akan kita bagi menjadi 2 sesi insyaallah. Sesi yang pertama malam hari ini kita akan membahas khusus masalah salam kepada mereka. Dan insyaallah mengenai papasan tadi kita akan jelaskan maknanya pada pertemuan yang akan datang. Dan tolong jangan dipraktikkan dulu kalau belum apa? Kalau belum mengerti maksudnya. Ya, tolong jangan dipraktikkan dulu kalau belum tahu maknanya. Karena nanti akan menimbulkan kegaduhan. Ya, kalau belum paham maknanya, maka ditahan dulu prakteknya. Ya. Untuk terutama potongan yang kedua yang akan kita jelaskan nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Berarti hari ini kita akan membahas tentang sabda Nabi SAW, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada siapa? Yahudi dan Nasrani. Hadis ini sahih, hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya seorang Muslim untuk mengawali salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani biasa diistilahkan dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu orang-orang yang punya kitab. Kitab di sini itu bukan sembarang kitab, tapi kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, makanya orang Yahudi punya kitab namanya Taurat, sedangkan orang Nasrani punya kitab namanya Injil. Itu aslinya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Kalau Taurat Allah berikan kepada siapa? Nabi Musa. Sedangkan Injil Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Jadi di sini Nabi SAW melarang kita untuk memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang kafir selain Yahudi dan Nasrani gimana? Misalnya orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu. Nah, kalau agama-agama ini gimana? Boleh enggak kita mengucapkan salam kepada mereka? Boleh enggak? Tidak boleh. Nabi kan cuma menyebutkan Yahudi dan Nasrani. Hah? Gimana? Apalagi? Kok bisa apalagi? Enggak boleh salam kepada Yahudi dan Nasrani, apalagi Hindu Buddha. Kenapa kok apalagi? Gak punya kitab. Masa mereka gak punya kitab? Kan mereka punya Tripitaka, punya apa lagi? Weda. Betul apa yang disampaikan tadi. Kalau sama orang Yahudi dan Nasrani aja gak boleh, apalagi sama orang musyrikin dari kalangan selain ahlul kitab. Kenapa Ustadz kok pakai kata apalagi? Karena kalau sama Yahudi dan Nasrani saja enggak boleh. Yang mana Yahudi dan Nasrani itu ada kemiripan dengan Islam. Apa kemiripannya? Ada enggak kemiripan Yahudi sama dan Nasrani dengan Islam? Apa kemiripannya? Sama-sama punya kitab. Sama-sama pakai peci. Sungguh liane karo garing aku peci tok. Tolong dimatikan. Gimana? Ada kemiripan antara Yahudi dan Nasrani, yaitu sama-sama antara Yahudi dengan Nasrani dengan Islam, ada kemiripan karena sama-sama agama yang diturunkan aslinya oleh siapa? Oleh Allah. Jadi Yahudi dan Nasrani dan Islam itu semuanya aslinya itu Allah yang menurunkan ke muka bumi ini. Allah langsung yang menurunkan. Dan mereka semuanya tiga agama ini, Yahudi, Nasrani, Islam, sama-sama punya kitab. Dan kitabnya ini sama-sama diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Ustaz, tadi agama Hindu, Buddha katanya juga punya kitab. Betul. Akan tetapi kitab itu bukan dari siapa? Bukan dari Allah. Berbeda dengan kitab Taurat miliknya orang Yahudi dan kitab Injil miliknya orang Nasrani. Itu kitab-kitab yang aslinya dari Allah. Walaupun kemudian di kemudian hari, kemudian diapakan? Dirubah-rubah oleh pengikutnya. Tapi aslinya Allah yang turunkan. Makanya ada sebagian ulama yang membolehkan untuk mengistilahkan Yahudi, Nasrani itu sebagai agama samawi. Sebagai agama apa? Samawi. Apa artinya? Agama yang dari langit. Ya. Ada sebagian ulama membolehkan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Walaupun beliau menegaskan bahwa ketika kita katakan itu agama samawi, agama yang turun dari langit, bukan berarti kemudian kita katakan, oh berarti agama itu absah untuk diikuti setelah datangnya apa? Islam. Tidak. Ya. Tetap setelah datangnya Islam, maka agama satu-satunya yang diterima oleh Allah adalah Islam. Begitu Islam diutus. Makanya Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diakui adalah Islam. Akan tetapi, aslinya Yahudi dan Nasrani Allah yang nurunkan. Berarti kan ada kemiripan. Lah, kalau sama yang pemeluk agama yang ada kemiripannya dengan Islam saja, kita enggak boleh apa? Memulai mengucapkan salam kepada mereka. Apalagi dengan pemeluk agama yang sama sekali tidak ada kemiripannya dengan ajaran Islam. Bisa dipahami ini? Jadi, hadis ini menunjukkan larangan untuk mengawali mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, apalagi agama selain agama Ahlul Kitab. Kenapa Ustaz enggak boleh? Kenapa tidak boleh? Kenapa kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani? Satu, karena Rasulullah SAW melarang. Karena apa? Rasulullah SAW melarang. Kalau Rasulullah SAW sudah melarang, maka tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Kita taat untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7. Surat apa? Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apapun yang dibawa oleh Rasul, maka amalkan. Praktekkan. Ambillah oleh kalian. Selanjutnya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apapun yang dilarang oleh Rasul SAW, maka jauhilah. Tinggalkanlah. Ini pesan dari siapa? Dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita, kalau memang kita betul-betul mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, sebagaimana yang sering kita ucapkan, raditu billahi rabba, terus wabil islami dina, terus wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku, wabil islami dina, aku juga ridho Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallam nabiyan wa rasula, dan aku ridha bahwa Muhammad adalah sebagai nabi dan utusan dari Allah untuk kami. Ketika kita sudah berikrar bahwa kita rela ridha Muhammad sallallam sebagai nabi kita, maka ketika Nabi sallallam memerintahkan sesuatu, seharusnya kita kerjakan. Nabi sallallam melarang sesuatu, seharusnya kita tinggalkan. Tidak banyak protes. Islam sih artinya apa? Islam itu artinya pasrah. Islam itu artinya pasrah. Menerima. Yeah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya SAW. Kalau masih banyak protes, itu sebenarnya belum apa? Belum Islam beneran. Ya Islam, tapi ya Islam-Islaman. Jadi kalau sudah Islam itu seharusnya apa kata Allah, apa kata Rasul SAW diterima. Ustaz, kalau kayak gitu kita ini enggak ilmiah, Ustaz. Enggak apa? Keilmiah, Ustaz. Kita telan mentah-mentah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Lantas di mana kita letakkan apa? Akal kita, Ustaz. Jamaah yang kami hormati. Akal itu memiliki kedudukan yang mulia di dalam agama kita. Agama kita adalah agama yang paling memuliakan akal. Tidak ada agama seperti Islam, apalagi melebihi Islam dalam memuliakan akal. Dan salah satu cara Islam dalam memuliakan akal, salah satunya adalah bahwa akal diberi kewenangan, diberi batasan yang tidak boleh melebihi batasan itu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, inna lil'aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil'basari haddan yantahi ilaihi. Akal itu ada batasnya, seperti mata juga ada apa? Batasnya. Setajam-tajam mata jenengan, berapa kilometer? Berapa kilometer? Mana yang matanya paling apa? Yang paling tajam. Berapa kilometer kita bisa melihat? Ada batasnya. Akal juga ada batasnya. Ketika akal ini dipaksakan untuk melampaui batasnya, berarti kita sudah tidak menghormati akal lagi. Sebagaimana ketika kita memaksa mata ini untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dia lihat, maka berarti kita tidak menghormati penglihatan ini. Kenapa kita harus pasrah menerima apa kata Allah, kata Rasul SAW? Karena kita meyakini 100% setiap perintah Allah pasti mendatangkan kebaikan. Dan setiap larangan Allah dan Rasulnya SAW pasti mendatangkan apa? Keburukan. Pasti mendatangkan efek negatif. Pasti. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sesuatu dan sesuatu itu mengandung kebaikan total untuk kita, itu enggak mungkin. Makanya kalau kita perhatikan tugasnya Rasul SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Surat apa? Al-A'raf ayat 157. Tugasnya Rasul SAW, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. Rasulullah SAW menghalalkan yang baik-baik. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Dan mengharamkan yang buruk-buruk. Itu tugasnya siapa? Rasul. Menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Berarti apapun yang dihalalkan oleh Rasul, pasti baik. Daging kambing? Baik. Jadi marakakan apa? Kolesterol tinggi. Sebentar. Itu benar enggak itu? Daging kambing menyebabkan apa? Kolesterol tinggi. Kata sebagian penelitian, enggak. Ya. Yang marakan kolesterol tinggi, boleh masak, datakan di santeni, datakan di apa. Ya. Macam-macam. Ya. Yo, buktinya usah saya, kolesterolnya tinggi ketika makan apa? Daging. Dan jenengan dalam sehari berapa kali makan dagingnya. Berarti kan bukan masalah daging kambingnya, tapi apanya? Porsinya. Yeah. Porsinya yang berlebihan. Kalau misalnya kita makan dagingnya itu proporsional. Proporsional gue kepada Ustaz. Ya saben badal lah. Ya Allah. Waduh, ya sebenarnya teman Ustaz gue ngenteni. Ya enggak lah. Ya kira-kira proporsional. Setiap hari kan enggak proporsional lah. Masa sarapan wedhus. Ya. Engko makan awan wedhus maning, bengi wedhus maning. Itu enggak proporsional lah itu ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menghalalkan yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan mengharamkan yang buruk-buruk. Apapun yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti buruk. Pasti. Ya. Mau makanan, mau perilaku, mau keyakinan, apapun yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti jelek. Dan inilah modal kita untuk sendiko dawuh, untuk patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sepintar apapun kita setinggi apapun IQ kita, tidak akan bisa pernah menyamai ilmu yang dimiliki oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan menyamai, seujung kukunya aja gak ada. Masa iya ustaz, itu profesor ustaz yang sing botak-botak sama seorang, gak ada apa-apanya. Allah di dalam Al-Quran menceritakan bagaimana luasnya ilmu Allah, menggambarkan bagaimana seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi itu dijadikan apa? Pena. Gagange gue adalah pohon seluruh yang ada di muka bumi. Berapa pohon? Wis rosan nang dua bumi lah. Nang Purwokerto pirang ya celwit. Ada yang pernah ngitung? Kurang gayaan. Ngitungnya apa? Wit nang Purwokerto. Sudah berapa pohon bayangkan? Seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Seluruh laut yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai tinta. Kemudian ditambah lagi bonus 7 samudra lagi. Untuk apa? Menulis ilmunya Allah. Manafidat kalimat. Tidak akan habis ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmunya Allah azza wa jalla. Coba profesor kita panggil profesor sing paling apa? Sing paling pinter. Ya orang mesti butak lah. Ya. Profesor yang paling pinter di muka bumi ini. Kita kasih pulpen selusin. Bira, pulpen selusin. Kemudian buku tulis sepak. Sepak itu isinya berapa? Ya selusin. Kemudian kita minta kepada Pak Profesor tadi, tolong jenengan tulis seluruh ilmu yang jenengan ada di kepala jenengan. Dengan sepak pulpen ini dan di atas buku sepak. Kira-kira berapa pulpen yang tintanya habis? Berapa? Ya. Seperti ini, mau mengatakan lebih pintar dan menolak apa yang diperfirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali enggak pantas. Jadi, kenapa enggak boleh? Karena, satu, dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Yang kedua, karena salam adalah penghormatan. Karena salam adalah penghormatan. Dan non-muslim tidak layak untuk mendapatkan itu. Non-muslim tidak layak untuk mendapatkan itu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dharqutni. Dan sanad hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih." Islam itu tinggi. Islam itu terhormat. Dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan apa? Islam. Ini alasannya keberapa? Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, salah satu tujuan salam adalah untuk menumbuhkan kasih sayang. Masih ingat kemarin kan ya kita bahas apa ya? Bahwa tujuan salam adalah untuk menumbuhkan kasih sayang. Dalam hadis riwayat Muslim, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah kalian kutunjukkan suatu amalan? Kalau kalian praktekkan amalan ini maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Berarti tujuan utama salam salah satunya adalah untuk menumbuhkan kasih sayang. Dan boleh enggak kita berkasih sayang dengan Yahudi dan Nasrani? Boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Dari situlah salam kepada mereka dilarang. Karena menumbuhkan kasih sayang, karena salam itu menumbuhkan kasih sayang. Dan kita dilarang untuk saling menyayangi, saling mengasihi dengan orang Yahudi dan Nasrani. Di mana Ustadz dalilnya bahwa kita enggak boleh saling menyayangi dengan Yahudi dan Nasrani? Di dalam Al-Quran yang membuat ayat yang membuat geger Indonesia. Apa? Al-Maidah ayat 51. Ya. Padahal ayat ini baru turun bulan kemarin apa udah lama? Hah? Udah 14 abad yang lalu ayat ini udah ada. Cuman mungkin baru apa? Baru melek, baru sadar gitu ya. Dan ayat ini itu bukan hanya berbicara masalah pemimpin saja, bukan. Kalau kita baca ayat ini baik-baik, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Ya. Sebagai apa? Wali. Wali itu dalam bahasa Arab maknanya macam-macam. Bisa dimaknai pemimpin, bisa dimaknai teman, akrab. Ya, bisa dimaknai kekasih. Ya, dan ini yang akan kita garis bawahi saat ini. Yang akan kita garis bawahi masalah kekasih ini. Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih kita. Yang kita sayangi, ya. Apalagi kita puja-puja. Menyayangi saja enggak boleh, apalagi memuja-muja. Ada yang memuja orang Yahudi Nasrani? Berjam-jam ngenteni. Ya. Sampai semaput. Ya. Pengen ketemu sama idolanya. Wong apa? Wong Islam? Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani. Ya. Posternya ditempel di mana? Di kamar. Setiap ada poster keluar baru, tempel. Entah itu artis, entah itu penyanyi, entah itu bintang film, entah itu pemain bola. Entah itu juara motor GP. Menyayangi aja enggak boleh, apalagi apa? Memuja, mengidolakan. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mencintai mereka. Siapa mereka? Orang Yahudi dan Nasrani. Fa innahu minhum. Maka dia adalah bagian dari mereka. Ya. Maka dia bagian dari mereka. Ustaz berarti langsung murtad gue. Ya ora langsung. Ya. Dia itu akan nyontoh mereka. Kalau sudah saling menyayangi, maka dia akan berusaha untuk apa? Meniru. Coba perhatikan anak-anak muda sekarang. Ya enggak mesti anak muda, anak tua juga ada. Coba lihat gaya rambutnya. Coba lihat pakaiannya. Nyontoh siapa? Idolanya. Idolanya siapa? Ya. Ketika mereka mohak. Gaya rambutnya apa? Mohak. Maka ikut-ikutan apa? Mohak. Begitu idolanya pakai celana levis ketat, sobek sana sobek sini, ikut-ikutan. Orang duit-duit gak tuku sing wis suwek ya, disowek-sowek dewek. Astagfirullahaladzim. Ketika idolanya celananya ada rantainya, ikut-ikutan apa? Pakai rantai. Gue ngapa mas rantai ini mas? Embu orang ngerti. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mencintai mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Dia akan ikut-ikutan terus. Yang lebih serem jamaah yang kami hormati, sabda Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Manusia itu di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Manusia di hari kiamat akan dikumpulkan, digabungkan oleh Allah bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cintanya kepada Rasul SAW, maka mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Di mana? Surga. Kalau yang kita idolakan adalah non-muslim, mereka tempatnya di mana? Jelas sekali dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, fi nari jahannam. Ini yang menyampaikan Allah yang punya surga dan neraka, bukan saya. Sehingga keliru kalau misalnya ada orang mengatakan, wah Ustaz Tewis mulai bagi surga karo apa? Neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita saja belum tentu masuk surga, kok bagi apa? Surga neraka, enggak. Kita cuma membacakan apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ulangi. Kenapa tidak mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Satu, karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Yang kedua, karena salam adalah penghormatan dan mereka tidak layak untuk mendapatkan itu. Yang ketiga, karena salam menumbuhkan kasih sayang dan kita tidak boleh saling berkasih sayang dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ajaran yang kayak gini-gini yang mengganggu toleransi umat beragama. Pemahaman yang seperti ini nih yang mengganggu toleransi umat beragama. Kata mereka. Jamaah yang kami hormati, tidak ada toleransi yang lebih baik melebihi toleransi yang diajarkan di dalam agama kita. Rasulullah SAW hidup bersama dengan Yahudi di Madinah. Hidup berdampingan dengan orang-orang berdampingan dengan orang-orang musyrikin di Madinah. Akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa bertoleransi dengan mereka. Toleransi itu bukan dengan melunturkan keyakinan kita masing-masing. Bedakan antara pluralitas dengan pluralisme. Yang sekarang sedang dikembangkan adalah pluralisme. Semua agama sama. Sampai pun kalau kita tanya kepada orang Yahudi, orang Nasrani, mereka pun akan menolak untuk meyakini semua agama sama. Ya. Di dalam kitab suci mereka, mereka juga meyakini yang masuk Islam, yang masuk surga adalah mereka. Selain mereka enggak masuk surga. Itu keyakinan setiap apa? Setiap agama. Ya. Enggak bisa dilunturkan dengan pluralisme. Yang ada adalah pluralitas. Bahwa kita mengakui ada agama selain Islam. Dan kita tidak pernah dipaksa oleh agama kita. Tidak pernah disuruh oleh agama kita untuk memaksa orang lain masuk dalam Islam. Ayat yang sering kita baca, apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Ya. Terus apa boleh kita Ustaz dalam keseharian kita membantu tetangga kita yang non-muslim Ustaz? Boleh. Dan itu berdasarkan nas dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yaitu dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, kepada mereka Allah tidak melarang kalian antabarruhum untuk berbuat baik kepada mereka. Watuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kalau jenengan bisnis sama non muslim, waktunya bayar ya? Bayar. Ya. Aja, oh, enggak boleh. Kita enggak boleh mencintai mereka. Itu masalah cinta. Ini masalah adil. Waktunya bayar, bayar. Ya. Ketika ada non muslim butuh bantuan kita, kita bantu. Bantu bikin rumah dia misalnya. Atau dia tertimpa musibah, rumahnya kebakaran. Kita segera apa? Ambil air, enggak usah. Ki agamane wong apa ge? Ki wong ki agamane apa? Ana wong kecemplung sumur. Dile-dile lagi agamane apa kok KTP? Mati disit. Ya. Enggak ada larangan untuk hal yang seperti itu, tapi kasih sayang dalam hati yang bisa melunturkan keyakinan enggak boleh. Ya. Karena itu kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan kita masing-masing. Ya. Jadi kita perlu memilah, perlu memilih. Ya. Perlu dibeda-bedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang bisa melunturkan keyakinan kita, mana yang tidak. Ya. Makanya semuanya itu dijelaskan dengan gamblang di dalam agama kita. Jadi kalau pengen tanya konsep tentang toleransi itu ada semuanya dalam agama kita. Ya. Toleransi kepada non-muslim, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, dijelaskan dengan gamblang dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kita mau membaca atau tidak. Sebelum saya baca pertanyaannya, sekedar mengingatkan besok pagi, ini kan Ahad, pekan ketiga ya, besok pagi subuhan jadwal kami di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto membahas tentang Asmaul Husna, membahas tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Ini kuliah subuh, subuhan di sana, habis subuh saya ngisi, kemudian besok hari malam Ahad, Sabtu malam Ahad jadwal kami di Masjid 17. Temanya Tazkiyatun Nufus. Temanya Tazkiyatun Nufus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau kita masuk kantor atau bank dan mereka mengucapkan selamat pagi, apa yang harus kita jawab? Apa yang harus kita jawab? Jenengan tahu enggak dia seorang muslim? Ya. Kalau jenengan tahu dia seorang muslim, maka kalau dia mengucapkan selamat pagi, kita jawab dulu selamat pagi, pagi. Terus apa? Assalamualaikum. Ya. Jadi jangan dia selamat pagi, jenengan waalaikumsalam. Sing salam siapa? Ya. Kalau dia mengucapkan selamat pagi, kita jawab selamat pagi. Kemudian kita ajari dia pelan-pelan dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Ya. Dan saya yakin kalau dia muslim, dia akan apa? Jawab. Ya. Dia akan jawab. Apalagi ini masuk kantor. Kantor kan jenengan setiap hari masuk kantor tahu misalnya satpamnya muslim. Ya. Bahkan kalau bisa sebelum dia mengucapkan selamat pagi, jenengan sudah apa? Salam duluan. Ya. Karena siapa yang salam duluan itulah yang lebih utama, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata waktunya enggak cukup ini. Jadi kita belum selesai ini ternyata masalah salam ini. Kita belum bahas bagaimana kalau misalnya di satu gedung itu ada muslim dan non muslim. Ya, ini kan hadis tadi kan larangan ya mengucapkan. Kalau satu gedung ada muslim dan non muslim bagaimana? Itu belum kita bahas. Kemudian kalau orang Yahudi dia salam duluan kepada kita, gimana jawabnya? Ya. Terus kalau kita ketemu sama mereka, nyapanya gimana? Kalau salam enggak boleh. Masih ada pembahasan-pembahasan yang lain. Ternyata enggak cukup waktunya. Berarti ini akan kita undur pada pertemuan yang akan datang insyaallah untuk menyempurnakan pembahasan tentang etika salam terhadap non-muslim. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.